Apa hukumnya membaca surah lain setelah kita membaca Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat dalam solat sirriyah? Boleh. Diperbolehkan baca surah lain. Berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala, ketika Abu Qatadah menjelaskan tata cara solatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, solatul zuhur dan solatul asr, maka beliau menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan dua rakaat dari rakaat yang pertama dari solatul zuhur, beliau memanjangkan bacaannya Al-Fatihah dan dua surah. Kemudian beliau memendekkan bacaan di rakaat yang ketiga dan keempat, setengah dari dua rakaat yang pertama. Nah, dan beliau mengerjakan pada salatul asr pada dua rakaat yang pertama seperti dua rakaat terakhirnya salat zuhur. Panjangnya seperti dua rakaat terakhirnya salat az-zuhur. Sementara beliau ketika membaca dua rakaat pertama pada salatul asr, beliau membaca Al-Fatihah bersama dua surah. Maka menunjukkan bahwa diperbolehkan. Kadang-kadang seorang menambah selain dari suratul Fatihah, menambah surah pada rakaat ketiga dan keempat.